kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, dan kita akan masuki bulan Muharram. Mari kita menjadi hamba-hamba yang berpikir, hamba-hamba yang cerdas, memahami pergantian siang dan malam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Untuk kita bisa mensyukuri dari kebaikan serta karunia yang Allah berikan kepada kita di masa-masa yang lalu, sekaligus kita untuk bisa benah diri di masa-masa yang akan datang. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru Hijriah, dan hendaknya kita menjadi orang yang berpikir dan cerdas untuk bisa mengerti bagaimana pergantian tahun itu hendaknya kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah juga menciptakan siang dan malam itu adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, orang yang punya lub albab, punya pikiran, berpikir, merenung. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. Wa ma khalaqallahu, dan apa yang Allah ciptakan. Di samawati wal ardi, yang terjadi di langit dan di bumi. Rembulan, matahari, yang dari itulah terjadi pergantian bermacam-macam keadaan dari musim ke musim. Musim panas, musim dingin, dan seterusnya. Itu semua adalah la'ayatil qaumi yattaqun, akan berguna bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau merenung. Yuqallibul laila wan yuqallibullahu laila wan nahar, dalam ayat lain Allah berfirman, Allah sengaja buat ada siang, ada malam. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, itu adalah akan menjadi pelajaran bagi orang yang punya mata hati, yang punya kesadaran hati, yang mau berpikir. Nah, inilah yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wa alladzi ja'ala al-laila wan nahara, Allah telah menjadikan siang dan malam itu khilfatan, jadi pergantian, satu datang setelah berikutnya. Dengan bergantian semacam ini, berguna liman arada, bagi orang yang mau ayadzakar, mau berpikir, merenung, merenungi kekurangan-kekurangannya yang lalu, au arada syukura, atau ingin mensyukuri kebaikan yang Allah berikan di masa-masa yang lalu. Jangan sampai bergantinya siang dan malam begitu saja kita lewati, seperti binatang, kambing, yang sapi dan ternak yang melewati siang dan malam. Di saat ketemu malam tidur, hanya menanti pagi untuk bisa digembalakan lagi, dan seterusnya. Tapi kita tidak seperti binatang. Kita punya harapan, punya kita masa depan, yaitu masa depan di akhirat. Hendaknya pergantian-pergantian masa ini kita jadikan musim atau saat-saat kita untuk bisa merenungi, mengevaluasi kekurangan-kekurangan masa yang lalu, agar kita bisa lebih baik, lebih benar di masa-masa yang akan datang. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang cerdas. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu di saat berganti tahun ke tahun, yaitu tahun baru Hijriah. Mereka membuat sebuah gerakan bersama untuk berkumpul di tempat-tempat mulia, diajak di tempat tersebut untuk berzikir, diajak di tempat tersebut untuk berdoa memohon kepada Allah. Sesaat berdoa doa akhir tahun yang di situ banyak permohonan ampun, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu membaca doa awal tahun yang di dalam doa tersebut banyak harapan-harapan dari Allah, permohonan pertolongan dari Allah untuk menjalani hidup di tahun yang akan datang ini agar bisa lebih baik. Ini adalah pendidikan dari al-salafun salih, guru-guru mulia kita terdahulu, yang diambil dari yang mereka fahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana Nabi juga mengingatkan kita agar kita itu bisa menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu,